Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di bulan-bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, yang kita sekarang berada di awal-awal bulan Muharram, Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa terus beramal di atas tuntunan Allah dan Rasulnya dengan melakukan suatu amalan yang banyak manusia terlalaikan, yaitu talabul ilmi syar'i. Semoga Allah senantiasa memberikan tambahan taufik dan hidayah pada kita semua, sehingga tidaklah bertambahnya waktu yang menunjukkan semakin dekat akhirat mendekati kita, menjemput kita. Semoga Allah menjadikan dikala maut datang kita dalam keadaan baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kita sekarang berada di tanggal berapa? 3 atau 4? 5. 5 daripada bulan Muharram. Berarti sekitar 4 hari lagi kita akan melaksanakan siam yang namanya siam Tasu'a, dan dilanjutkan yang ke-10 siam Asyura. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan siam tersebut dengan penuh keikhlasan dan barakallahu fikum kemudahan serta sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masuk atau pada pembahasan kitab Bulughul Maram, mendengarkan bacaan hadis yang telah dihafalkan anak-anak kita para tulabul ilmi di ma'had ini, yang telah menghafal hadis yang pendek, hadis Wa'il Ibni Hujur mengenai tata cara salam dalam sholat. Siapa yang hafal, falyatafadhal yaqra'u qa'iman. Naam barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Bisnadin sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, yani al-imam Ibnu Hajar rahimahullah, hadisnya panjang. Anil Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli shalah. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Rawahul Bukhari. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, rawahu Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubura kulli salah salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin fatilka tis'un wa tis'un wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr rawahu Muslim. Wa fi riwayatin ukhra anna takbira arba'un wa thalathun. Wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala usika ya Mu'ad la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin qawi. Wa an Nabi Umama radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al maut. Rawahu An-Nasa'i wa Sahahu Ibn Hibban wa zada fihi Tabrani wa qul huwallahu ahad. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis-hadis yang telah kita baca ini merupakan zikir-zikir yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca setelah salat fardu. Yang pertama hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dahulu mengucapkan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kana yaitu fi'il kana. Idza dakhala ala fi'lil mudhari yufidud dawam. Naam. Kana kalau masuk pada fi'il mudhari atau setelahnya fi'il mudhari memberikan faedah mudawamah, terus menerus. Naam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu senantiasa terus menerus dalam dubur kulli shalah maktubah, yaitu pada dubur kulli shalah, yang dubur di sini maksudnya yakni setelah salam. Setelah salam daripada salat fardu, beliau mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak diibadai kecuali Allah. Satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Hanya miliknya lah kerajaan dan hanya baginya pula segala pujian yang diiringi keagungan dan juga kecintaan. Dan dialah Allah yang atas segala sesuatu maha mampu. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah tidak ada yang mampu menghalangi terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang mampu memberi apa-apa yang kau tahan dari seorang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak bermanfaat orang yang memiliki keagungan kekuasaan yaitu menyelamatkan darimu kekuasaannya sedikit pun tidak bermanfaat. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua hadis, nah ini jelas dibaca setelah salat fardu. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadzu bihinna dubura kulli shalah. Dahulu terus beliau berlindung dengan melalui zikir-zikir ini setiap selesai salat. Apa? Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Naam. Wa a'udzu bika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu dari sifat jabnah. Apa? Itu jabban adalah pengecut, sifat penakut. Naam. Ini beliau berlindung darinya. Wa a'udzu bika min an rudda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu untuk dikembalikan kepada usia yang kembali menjadi orang seperti anak kecil, yakni pikun. Naam. Beliau berlindung dari ini. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah yang ada dengan dunia, yaitu fitnah pada dunia ini, fitnah harta, fitnah wanita dan kekuasaan serta sebagainya. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Naam. Dan yang berikutnya adalah datang dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, kalau telah selesai dari salatnya, istaghfarallaha salasa, beristighfar 3 kali. Kemudian membaca zikir Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang maha, engkaulah as-salam, zat yang memiliki nama as-salam, yang maha memiliki sifat menyelamatkan dan selamat dari segala aib. Wa minka salam, dan dari engkaulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, semaha suci engkau ya Allah yang maha memiliki jalal, kemuliaan, wal ikram dan kedermawanan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sabbahallaha dubura kulli shalah 33. Orang yang dia itu bertasbih setelah sholat 33 kali, wahamidallah 33, dan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wakabbaro 33, dan bertakbir 33 kali, fatilka tis'un wa tis'un, maka itu ada baru 99. Naam. Waqala tamamal mi'ah, dan beliau mengatakan, dan dia berkata menyempurnakan yang ke-100 dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka yang demikian ini ghufirat khotaya, akan diampuni kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, naam, tidak dengan tamamul mi'ahnya, sempurna 100-nya dengan tahlil, namun dalam riwayat lain adalah bertakbirnya 34 kali sehingga menjadi 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, berarti 100. Nah, yang ini datang dari hadis Ka'b bin Ujrah. Datang berikutnya hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan dubura kulli salatin, di akhir setiap salat antakul, untuk engkau mengucapkan Allahumma inni ala dzikrik, ya Allah tolonglah aku untuk bisa berzikir mengingatmu, wa syukrik, dan untuk mensyukuri engkau, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin qawi, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud serta barakallahu fikum An-Nasa'i dengan sanad yang qawi, dengan sanad yang kuat. Dan hadis ini sahih, naam, juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Naam, barakallahu fikum. Wa an Abi Umamah, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Naam, yang disebut ayat kursi. Naam, dubura kulli salatin, setiap selesai, yaitu akhir salat atau setelah salat yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam jannah Allah, surga Allah, illal maut, kecuali kematian. Hadis riwayat Nasa'i wa Shahih Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Naam, tashih Ibnu Hibban kadangkala masih diteliti kembali oleh para ulama, dan ternyata setelah diteliti oleh para ulama, hadis ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumallahu jami'an, adalah hadis ini hasan. Hadisnya hadis yang hasan, dikeluarkan dengan sanad yang hasan. Naam, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Naam, Hadis hasan derajatnya di bawah hadis yang sahih, namun kedua-duanya bisa diamalkan. Wa zada fihi Tabarani, dan Imam Tabarani mengeluarkan dengan adanya tambahan wa qul huwallahu ahad. Naam, qul huwallahu ahad. Hadis ini, tambahan ini di sana dikeluarkan oleh Imam Tabarani, namun di dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad ibn Ibrahim ibnul Ala al-Himsi. Naam, Muhammad ibn Ibrahim ibnul Ala al-Himsi. Wa huwa muttaham, orangnya terindikasi, orangnya tertuduh senang berdusta. Naam, senang berdusta. Naam, sehingga hadisnya apa? Hadisnya matruk. Naam, ditinggalkan. Naam, hadisnya ditinggalkan. Naam, karena atau mungkar, karena dia apa? Rawi yang di dalamnya muttaham bil kadzib, baru tertuduh. Naam, kalau rawinya betul-betul pendusta, nanti hadisnya hadis kadzabin atau hadisnya maudhu. Naam, ini barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara zikir-zikir naam yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat. Naam, setiap selesai salat. Ini wallahu alamu bisawab. Naam, barakallahu fikum. Selaras dengan yang kemarin, menguatkan kemarin tambahan dari hadis-hadis yang dalam atau yang dibawakan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin. Naam, kita membaca hadis-hadis tersebut tafadhalu untuk dihafal oleh anak-anak kita. Hadis-hadis tadi besok tafadhal yang mau membaca 5 hadis fafiha wa ni'mah, naam masykur. Naam, dan kalau yang mau membaca hanya 1 hadis juga tidak mengapa. Naam, yang jelas kata Imam Syafi'i, man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis dan menjaganya akan kuat hujahnya. Naam, akan kuat hujahnya. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah pada kitab kita yang kedua, yaitu kitab Manhajus Salikin. Tayyib, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Salikin pada poin 6 nomor 117. 6 sab'ata asyar ba'dal mi'ah atau wa mi'ah. 6 yaitu 117. Qala wa rawatibul mu'akkadah at-tabi'ah lil maktubat asyarun. Beliau menyatakan, dan rawatib al-mu'akkadah, salat-salat sunnah yang mengiringi. Naam, ini salat rawatib yang ditekankan at-tabi'ah yang mengiringi lil maktubat, salat-salat fardu ada asyarun, ada 10. Naam, yaitu barakallahu fikum. Di sini beliau menerangkan tentang masuk pada pembahasan salatu tatawwu, salat-salat yang disunahkan. Naam. Salat yang disunahkan, di sini para ulama menerangkan bahwasannya salat di sana selain yang fardu masih ada salat-salat sunnah. Di mana salat sunnah ini secara global penamaannya kadangkala disebut salat tatawwu. Berdasarkan hadis Thalhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, dikala beliau bertanya tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam, maka Rasulullah menerangkan salat 5 waktu. Maka beliau bertanya, hal alayya ghairuha, apakah masih ada kewajiban selain salat 5 waktu? La illa an tatawwa'a, tidak kecuali kalau engkau mau tatawwu, salat yang dia itu tatawwu, yaitu salat sunnah. Yang kedua, disebut pula salat an-nafilah, yaitu ibadah tambahan. Berdasarkan firman Allah taala, faminal laili fatahajjat nafilatan laka. Naam, yaitu di dalam di waktu malam hari maka fatahajjat, maka bersungguh-sungguhlah engkau melakukan salat malam nafilatan lak, sebagai nafilah pahala tambahan bagimu. Naam, disebut juga oleh para ulama yaitu salat mandub, salat yang mandubah. yang sangat nadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat beliau menjaga dan menganjurkannya, sehingga dikatakan mandub. Nah, mandubah, salat mandubah kadangkala disebut salat sunnah atau masnunah. Kenapa? Ditinjau dari hukum, karena dia bukan wajibah, bukan maktubah. Inilah nama-nama salat tatawu. Di mana salat tatawu ini adalah selain salat fardu, selain salat fardu. Nah, beliau menyatakan salat tatawu, atau di sini beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah kemudian di sini mau merinci tentang salat-salat tatawu, beliau hanya menyebutkan salat rawatib. Nah, salat rawatib. Kenapa? Munasabahnya karena beliau baru menerangkan tentang sifat-sifat salat. Nah, sifat salat dan zikir setelah salat fardu, sehingga termasuk di antara hal yang dianjurkan selain zikir adalah melakukan salat rawatib. Salat rawatib. Wa illa, kalau tidak demikian, maka adalah diantara yang dibahas para ulama, sholat itu ada sholat fardu dan sholat tatawu. Sholat yang fardu dan sholat tatawu. Apa sholat tatawu? Ya pandu. Hah? Sholat sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sholat sunnah. Ya, sholat tatawu, sholat sunnah. Atau sholat nafilah, atau sholat mandubah. Nah, khairan insyaAllah. Tayyib. Qala rahimahullah, di sini salat salat fardu. Maka di sini salat tatawu. Diterangkan para ulama, salat tatawu itu ada dua macam. Naam, ada dua macam. Yang pertama yaitu salat yang dia itu shalawatun muaqqatatun biawqatin muayyanah. Yaitu salat-salat yang dikaitkan dengan waktu tertentu, yang ditetapkan waktunya dengan waktu-waktu yang tertentu, seperti yakni sholat rawatib tidak boleh dilakukan seenaknya. Saya kepengen sholat, tetapi tidak. Nah, yang kedua adalah barakallahu fikum, yakni sholat yang ghairu muaqqata biawqatin muayyanah. Yaitu barakallahu fikum, salat yang tidak dikaitkan dengan waktu yang tertentu, pastinya kapan. Sebagian ulama menamakan jenis ini salat zawatil asbab, salat dikarenakan adanya sebab. Nah, termasuk salat ini adalah salat yang dinamakan nawafil mutlaqah, dinamakan pula salat yang mutlak. Kadang dinamakan salat mutlak, kadang dinamakan salat zawatil asbab yang memiliki sebab. Semisal tahiyatul masjid karena dia masuk masjid. Nah, semisal salatul kusuf karena ada gerhana. Nah, menurut yang berpendapat itu sunnah. Nah, semisal ada salat tawaf, yaitu setelah dia tawaf maka dia salat sunnah. Nah, maka ini tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Mata wujida sabab, maka kapanpun didapatkan sebabnya syuri'at lahu shalah, disyaratkan baginya untuk sholat. Nah, lah ini disebut sholat ghairu muaqqatah, ataupun disebut juga sholat nafilah mutlaqah, atau disebut juga sholat zawatil asbab. Apa fungsinya di sini? Fungsinya di sini karena nanti ada pembahasan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, maka di sini ikhwani fillah rahimakumullah, sholat-sholat ini, nah, barakallahu fikum, sholat-sholat sunnah ini, nah, ini diterangkan para ulama di sana, yakni bertingkat-tingkat penekanannya. Nah, bertingkat-tingkat penekanannya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, yaitu apa namanya, tentang urutannya. Sebagian berpendapat urutan sholat yang paling ditekankan adalah sholat rawatib. Itu yang pertama menurut sebagian ulama. Nah, kenapa? Karena lagi menjaga, Nabi sangat menjaganya dan juga bahkan menghasung. Nah, sehingga di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membawakan setelah salat-salat ini hanya menyebutkan salat sunnah rawatib. Nah, qala rahimahullah, kita kembali pada poin 117. War rawatib al-muakkadah at-tabi'ah lil maktubat asharun. Dan salat rawatib yang ditekankan yang mengiringi sholat-sholat fardu ada 10. Ini beliau menyebutkan jumlah minimalnya. Wa illa, kalau tidak demikian, maka sungguh telah datang pula 12 rakaat. Yang mana 10 rakaat ini wahiyal madzkurah fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang disebutkan dalam hadis Abdullah Ibnu Umar. Semoga Allah Ta'ala senantiasa terus mencurahkan keriduannya pada keduanya. Qala, beliau berkata, hafidtu an Rasulillah 10 rakaat. Aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu salat-salat sunnah yang berkaitan salat fardu. Apa itu rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, tambah 2 rakaat setelahnya, berarti 4 rakaat. 6. Kemudian kata beliau, rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan beliau salat 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, berarti 6. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya itu di rumahnya. 6, berarti 8. Wa rakaataini qoblal fajri muttafaqun alaihi, dan 2 rakaat sebelum fajar, dan berarti menjadi 10. Hadis ini muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. 6, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah, di bawah dalam cetakan yang ada pada kami ada ta'liq nomor 2 setelah muttafaqun alaihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Umar. Wa qad bayyana Syekhu rahimahullah taala fi kitabih Nurul Basair. Beliau Imam Sa'di telah menerangkan dalam kitabnya Nurul Basair halaman 19, anna rawatiba isnata asyrata raka'atan. Sesungguhnya salat rawatib ada 12 rakaat. 6. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan makna man hafidha ala isna asyara raka'atan. 6. Fil yaumi wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang mau menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. 6. Apa beliau menyebutkan salat rawatib sebagaimana hadis Ibnu Umar, hanya saja ditambahkan yaitu 2 rakaat sebelum, yakni 4 rakaat sebelum zuhur. Bedanya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya jadi 6. 2 rakaat setelah maghrib jadi berapa? Jadi 8. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya jadi 10, 2 rakaat sebelum fajar jadi 12. Nah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan salat-salat rawatib. Dinamakan rawatib karena itu mengiringi salat-salat fardu. 6. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Di dalam salat rawatib ini, yaitu apakah hanya 12 atau 10 rakaat tersebut? Jawabannya itu yang muakkadah. Itu yang muakkadah. Di sana apakah boleh kita sholat, yakni setelah atau sebelumnya, maka dirinci oleh para ulama. Wa amma sholatu ba'dal fajr. Naam. Sholat ba'dal fajr, apakah boleh untuk sholat sunnah? Maka ini adalah dilarang. Tidak ada sholat sunnah. Naam. Ya naam, barakallahu fikum. Coba siapa jangan cerita, Noval, siapa lagi? Adiknya Habib, adiknya apa, Hubib. Ini jangan pada cerita, barakallahu fikum. Ya. Nanti dipisah duduknya, yang mereka itu kombur, ya, senang cerita dalam majelis, dipisah nanti duduknya, ya, biar syaitan tidak tasallatu alaikum. Naam. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini, yaitu apakah salat sunnah yang mengiringi sholat fardu hanya 10 atau 12 yang disebutkan? Jawabannya pertama, itulah yang muakkadah, itu yang sangat ditekankan. Nah, itu sangat ditekankan. Yang kedua, di sana ada yang dilarang, yaitu kapan? Rakaat, yaitu an yatatawwa'a ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu. Dilarang untuk sholat sunnah, yaitu setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Salat sunnah yang dawatil awqat, naam, dilarang. Yang kedua, mim ba'dil salatil fajri hatta tatlu asyamsu, naam, wartafa qadra rumhin. Naam. Yakni setelah sholat fajar, setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari dan meninggi sekitar yaitu satu tombak atau kurang lebih seperempat jam setelah terbit. Seperempat jam atau 20 menit setelah terbitnya. Nah, ini tidak boleh sholat sunnah setelahnya. Nah, kemudian yang ketiga, berarti itu yang dilarang dua. Nah, bagaimana dengan sholat sebelum asar? Apakah boleh melakukan kalau setelahnya? Tidak boleh. Kalau sebelumnya tidak didebutkan dalam hadis Ibnu Umar wala hadis Ummi Salamah, maka bagaimana di atas sana ada hadis yang menyatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-ashri arba'an. Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Naam. Kaifiahnya bagaimana? Wallahu a'lamu bissawab. Naam, apakah 1 kali salam ataukah 2 kali salam? Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Kemudian setelah maghrib ditekankan. Adapun bagaimana sebelum maghrib, datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan solli qoblal maghrib, solli qoblal maghrib, solli qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian yang ketiganya beliau mengatakan liman sya'a, bagi orang yang menginginkannya, menunjukkan maknanya sunnah. Nah, adapun sebelum isya, datang keumuman hadis ma bainal adzanaini salatun. Di antara dua adzan, adzan dan iqamah, di situ ada waktu untuk salat sehingga boleh dia melakukan salat dengan keumuman hadis ini. Adapun setelah fajar, maka itu tadi telah datang hadisnya waktu yang dilarang untuk salat. Sehingga dengan demikian salat-salat rawatib yang muakkadah, maknanya yang sangat ditekankan, adalah minimalnya 10 6 dan banyaknya 12. Nah, di mana orang yang menjaga 12 rakaat tersebut dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, sebagaimana dalam hadisnya akan dibangunkan oleh Allah satu rumah di surga. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, pembahasan ketiga dari salat-salat rawatib ini, mana yang paling penting dan paling sangat diperhatikan? Nah, dari sholat-sholat rawatib tadi diterangkan para ulama, na'am barakallahu fikum, yakni kata beliau adalah akidu hadhihi rawatib, sholat sunnah rawatib yang tadi mu'akkadah yang paling sangat ditekankan adalah barakallahu fikum rak'atal fajri, 2 rakaat sebelum fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahuma sunnatul fajril qabailah atau qabliyah. Naam. Yakni yaitu merupakan salat qoblal fajar, yaitu sebelum fajar, salat sunnah sebelum fajar. Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yakni maksudnya salat sunnah sebelum fajar, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yakni tentang 2 rakaat fajar, lam yakun yada'ahuma abadan. Beliau Nabi tidak pernah meninggalkan selamanya 2 salat fajar, baik dalam hadar ataupun safar. Baik dalam kondisi hadir di tempatnya sendiri mukim ataupun safar. Adapun yang lainnya beliau tinggalkan ketika safar. Nah, ketika beliau musafir, safar jauh, beliau meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib selain sholat subuh, yakni 2 rakaat fajar. Nah, ini sholat ba'da maghrib beliau tinggalkan, ba'da isya beliau tinggalkan ketika safar. Sebelum duhur beliau tinggalkan, setelah duhur beliau tinggalkan ketika safar. Loh, kan tambahan pahala. Diterangkan para ulama yang menguatkan meninggalkan safarnya, laukana afdol, kalau itu afdol, lakana yutimu sholatahul faraid, niscaya beliau akan menyempurnakan sholat fardunya 4 rakaat. Kalaulah yang fardu saja yang itu lebih afdol dan pahalanya lebih besar dilakukan, beliau ringkas. Nah, beliau ringkas menjadi 2 di qasar, maka tentunya untuk meninggalkan yang sunnah ini tentunya ditinggalkan. Sehingga ini yang sisi pertama. Sisi kedua, Wa qad jaa hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana muqiman sahiha. Naam. Kalau seorang itu dia sakit atau dia melakukan safar perjalanan sehingga terhalang takdirnya famuni'a min shalah min ibadatihi al-adiyah, sehingga dia terhalangi dari ibadah yang biasa dilakukan ketika sehat di rumahnya, maka takdirnya kutiba lahu. Maka jawabannya adalah kutiba lahu. Ditulis jawaban, yaitu jawaban syaratnya, ditulis baginya pahala amalan yang biasa dilakukan ketika mukim dan sehat. Hadis ini pendorong bagi kita, terutama kita yang tinggal di rumah kita, bukan musafir, dalam keadaan sehat, jangan menyepelekan amalan kebaikan, terutama thalabul ilmi. Hadir di tempat ini dengan penuh kelonggaran hati, dengan kelurusan niat memerangi kebodohan dari diri kita, nah, dalam rangka untuk membela syariat dan menghidupkannya, ini kita lakukan, kita pertahankan selama tidak ada halangan. Nah, barangkali di sana tertimpa sakit sehingga terhalang, barangkali di sana musafir sehingga tidak bisa hadir, Allah tetap tuliskan pahala baginya dikala dia amalkan. Yang apa saja yang diamalkan dari kebaikan dikala dia terhalang. Dia sehat di rumahnya, nah di sini jangan menyepelekan amalan soleh dikala di rumah dan sehat. Karena Allah dengan Allah Hakim, Allah yang Maha penuh bijaksana, nah itu menulis tetap pahala-pahala tersebut tetap utuh. Nah inilah yang kita harus pegang, bahwasanya beragama tidak cukup dengan akal. Nah, kalau secara akal ya banyak pahalanya yang banyak amalannya. Ya. Kalau ditulis terus belum tentu. Nah, orang yang sakit yang biasa beramal soleh, nah, sehingga dia pun tafaqqat kehilangan dari amalannya dikala sakit. Aduh, saya belum bisa terlalu sakit. Namun dikala sehatnya dia beramal soleh terus ditulis baginya pahala. Nah, sebagaimana hadis yang lainnya tentang keutamaan orang yang menghutangi orang lain, yang jujur, yang amanah, ternyata dia tidak mampu atau belum mampu melunasinya, ditambah lagi hutangnya, maka seakan-akan dia bersodakoh kepada dia setiap harinya sejumlah hutang yang belum dibayar. Pahalanya demikian, oh masya Allah, nah ini. Namun ingat, orangnya amanah, nah, bukan orang yang sembarangan menyepelekan hutang, ini bahaya. Nah, ini barakallahu fikum. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran kita di malam hari ini. Pada sholat rawatib yang paling ditekankan adalah dua rakaat apa namanya sebelum subuh. Sehingga dari sini barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa bangun sebelum subuhnya, sehingga tidak terluputkan dari dua rakaat sebelum subuhnya. Nah, dan kita mohon kepada Allah perbaikan untuk diri kita dan anak-anak kita serta lingkungan yang kita ada padanya, karena dialah yang bisa atau yang maha mampu merubah hati seorang hamba. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau infakkan, engkau curahkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan hati mereka, niscaya engkau tidak akan bisa melembutkannya, akan tetapi Allah yang melembutkan hati mereka. Sehingga dari sini kami wasiatkan pada diri kami, janganlah kita tergerak melakukan amalan semata-mata karena ada imbalan. Nah, ada ini. Nah, barakallahu fikum. Pernah kita lewat dalam sebuah faedah yang dibawakan oleh beliau al-imam atau asy-syekh al-Bassam rahimahullah tentang keutamaan sholat yang tidak disebutkan keutamaannya. Nah, sholat ibadah yang tidak Allah sebutkan utamanya. Ramadan, man shoma ramadhan iman, oh semangat. Sholat sunnah mendapatkan ini, semangat. Ibadah yang disebutkan balasannya memang mengarahkan pada kesemangatan, menjadikan orangnya semangat, barakallahu fikum, dan seterusnya. Akan tetapi beribadah dengan sesuatu ibadah yang tidak disebutkan pahalanya. Nah, misalnya apa? Misalnya ya sholat fardu, hanya sekedar menghapus dosa, ini yang lainnya kayak wajar. Lah itu lebih utama kata beliau daripada yang disebutkan pahalanya secara khusus. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terkandung makna tamamul ubudiyah wa tadarru ilallah. Kesempurnaan dia betul-betul. Untuk apa ini? Ya, saya menghamba kepada Allah karena ini perintah Allah, saya lakukan. Dapatnya apa? Ya, karena saya ingin menghamba kepada Allah. Kalau sudah perintah Allah, saya tidak bertanya pahalanya apa. Ya. Kalau pahalanya ini semangat, sehingga lihatlah. Orang yang awam, orang awam kadangkala lebih mementingkan amalan-amalan yang katanya ibadah wajib ditinggalkan. Salat sunnah semalam suntuk dilakukan, subuh tidur. Nah, kenapa? Ah, salat ya kan salat fardu sudah. Kenapa? Lain lah bedanya. Nah, ahlus sunnah tidak demikian, yang fardu afdol. Nah, jangan sampai antum itu menyepelekan. Nah, barakallahu fikum, ini mungkin ini yang mudah kita barakallahu fikum pelajari di malam hari ini, dan kita mohon kepada Allah perbaikan untuk diri-diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita serta lingkungan yang kita ada padanya. Semoga dengan kita menjaga waktu-waktu sholat kita betul-betul menjadi sebab Allah menurunkan barokah pada diri dan tempat yang kita ada padanya, dan mengangkat segala wabah, segala bencana yang Allah akan timpakan dengan sebab kezaliman manusia di antara kita. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan. Ada pengumuman ini enggak? Abu Suhaib, pertemuan warga belum ya? Belum, tayyib. Tayyib. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.